Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab beberapa pertanyaan, di antaranya mohon dijelaskan bagaimana seseorang bisa menjadi budak. Kalau seorang budak dimerdekakan, saya bisa paham. Ya. Perbudakan itu disebabkan karena kekafiran, ya. Dan Islam datang, perbudakan sudah ada sebetulnya. Bukan Islam menciptakan perbudakan jual beli manusia, bukan, ya. Tapi Islam datang sudah ada perbudakan, sehingga ada sahabat yang kemudian punya budak, ya. Ada yang kemudian membebaskan budak dan seterusnya dari kisah-kisah yang ada. Tapi secara umum dari berbagai tuntunan yang kita dapati, Islam sangat menganjurkan untuk memerdekakan budak-budak itu. Misalnya ada kafarah dhihar yang pernah kita bahas mungkin waktu itu, memerdekakan budak, ya kan? Kafarah menggauli di bulan Ramadan siang juga membebaskan budak. Ya. Kemudian seorang yang membunuh juga disuruh membebaskan budak, dan masih banyak lagi hal-hal yang terkait dengan anjuran Islam untuk membebaskan budak. Dan ketika ada budak pun dalam Islam, budak itu tidak diperlakukan dengan yang tidak manusiawi dalam Islam, yaitu dia diperlakukan dengan beberapa perlakuan yang mirip dengan orang yang bukan budak, orang merdeka. Misalnya tidak boleh diberi tugas di luar kemampuannya. Ketika tuannya makan suatu makanan, maka samakan makanannya, ya. Tidak boleh budaknya makannya seadanya, tuannya bermewah-mewahan, ya. Bahkan budak dalam beberapa amalan disebutkan pahalanya 2 kali lipat, ya. Jadi sesungguhnya dalam Islam sangat baik memperlakukan budak. Lalu bagaimana, apakah mungkin seseorang menjadi budak yang sebelumnya dia merdeka? Kalau dia seorang muslim, tidak ada seorang muslim yang tadinya merdeka kemudian jadi budak, tidak ada. Tapi kalau seorang yang kafir, mungkin dengan adanya peperangan di antara muslim dan kafir. Misalnya terjadi peperangan yang syar'i, tentunya juga ini harus kita perhatikan, bukan peperangan sekedar peperangan, ya. Seperti misalnya orang-orang ISIS, ya, mereka jual beli budak, menawan budak semaunya mereka. Seperti berita yang mungkin kita dengar. Ini cara-cara yang mereka lakukan, jihadnya saja sudah tidak sesuai dengan tuntunan agama, maka halal yang terkait dengannya juga tidak sesuai dengan tuntunan agama. Namun kalau ada jihad yang syar'i, betul-betul sesuai dengan tuntunan agama, antara muslimin dengan kuffar, kemudian dari mereka ada yang ditawan, ya, kemudian tetap dalam keadaan kafir dan akhirnya dijadikan budak, nah ini baru mungkin terjadi. Ya, itu pun seperti yang tadi kita katakan, dalam beberapa tuntunan Islam menganjurkan untuk membebaskan budak. Tentunya semuanya dengan aturan-aturan yang sudah ada. Wallahualam. Bolehkah seorang anak menikahi mantan istri bapaknya? Tidak boleh. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum. Jangan kalian menikahi wanita yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Tidak boleh, ya. Mohon nasihat bagi ikhwah yang masih mengaji kesana kemari. Ya, ala kulli hal, kalau yang dimaksud adalah ya ke apa ahlu sunnah yang istiqamah di atas sunnah dan juga ke tempat yang selain mereka, maka nasihatnya untuk tidak seperti itu, karena ya ilmu seperti dikatakan oleh para ulama adalah agama. Ilmu adalah sumber dari amal kita. Sehingga kalau kita sembarangan dalam mencari ilmu agama, dalam arti sembarangan di sini kita tidak memperhatikan tuntunan agama kita yang diterangkan para ulama rahimahumullah, maka kita bisa memperoleh paham yang salah. Dengan kita memperoleh paham yang salah, maka akan berbuah amal yang salah. Nah, itulah yang sesungguhnya dinasihatkan oleh ulama-ulama kita terdahulu, seperti Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, inna hadzal ilm din, ilmu ini adalah agama. Fangdhuru amman ta'khuduna dinakum, lihat, periksa dari mana kalian mengambil agama kalian, yakni dari mana kalian mengambil ilmu. Lihat, jangan keliru. Kalau orang-orang yang diambil darinya ilmu bukan orang-orang yang di atas sunnah, atau mereka bukan orang-orang yang bisa dijadikan teladan dalam berbagai ajaran agama, bukan teladan dalam ibadah, atau bukan teladan dalam akhlak, atau bukan teladan apalagi dalam bab akidah, maka jangan, ya. Sehingga kalau kita tetap ngambil ilmu dari mereka, dikhawatirkan akibat buruk akan menimpa kita, ya. Mohon pula nasihat bagi mereka yang masih mengizinkan anak-anak ikut lomba-lomba apa mengikuti 17-an. Ya, saya kira masing-masing kita mengetahui bahwa lomba-lomba pada umumnya yang di masyarakat ya kurang mendidik, ya, adanya cuma seperti itu, belum lagi lingkungan yang juga kurang baik. Ya, ini banyak hal yang kita lihat kurang baik, ya. Dan sesungguhnya inti daripada kita mengingat perjuangan para pendahulu kita adalah sesungguhnya dengan kita pertama mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla yang telah memerdekakan negeri ini dari para penjajah. Kemudian kita bukan sekedar bersenang-senang atau bahkan melakukan hal-hal yang tidak punya nilai sama sekali dalam perjuangan nenek moyang kita dalam memerdekakan negara ini. Tapi mestinya kita mengingat dan bersyukur kepada Allah, kemudian melanjutkan perjuangan para pendahulu kita dengan mendidik anak-anak kita dengan didikan yang baik, dengan menjaga negara ini dari segala hal yang akan bermadarat terhadapnya dan terhadap generasi penerus, baik bermadarat dari sisi akidah atau akhlak yang sudah sedemikian rupa, ya, anak-anak muda yang sangat, yakni, tidak baik dalam berbagai pergaulan mereka, ya. Jadi banyak yang kita saksikan dalam hal-hal yang kita sebutkan tadi, perbuatan-perbuatan yang tidak cocok dengan perjuangan para pendahulu kita rahimahumullah. Kebanyakan mereka adalah muslimin yang berjuang dengan jiwa raga mereka. Ya. Apakah benar jika kita mengamalkan sholat 40 hari secara jamaah tanpa meninggalkan takbiratul ihram, iman kita akan terlepas dari kemunafikan? Ya, disebutkan seingat saya bukan 40 hari tapi 40 sholat ya, kita mengikuti takbiratul ihram, maka tertulis untuk kita, kalau kita betul-betul ikhlas, dua hal, yaitu bara'ah minan nar dan bara'ah minan nifaq, terlepas dari sifat kemunafikan dan dari neraka. Ya, ini suatu hal yang sangat apa, sangat besar, pahala yang sangat besar. Jika seorang anak perempuan diasuh oleh bibinya, bagaimana cara mendidiknya sementara suami bibinya bukan mahram bagi anak perempuan tersebut? Ya. Kalau bukan mahram ya tentunya ini harus dipikirkan dari sisi tempat ya, dari sisi tempat harus dipikirkan. Adapun kasus seperti yang tadi kita sebutkan yaitu Ja'far, maka dia adalah mahram bagi putri Hamzah, ya kan? Afwan, bukan mahram. Berarti dia sepupu ya, bukan mahram, Afwan, tapi masih kerabat. Yang jelas terkait dengan tempat harus dipikirkan. Jangan dianggap seperti mahram yang bebas ya dalam berbagai sisi kehidupan keseharian, tidak. Terutama kalau sudah mulai menginjak umur agak besar. Adapun ketika masih kanak-kanak maka tentunya masih diperbolehkan ya. Bagaimana urutan perwalian untuk perempuan yang menikah? Perwalian yang paling berhak adalah ayah, ya kan? Ayah bagi anak wanita, kemudian kakeknya dan asobah seperti yang tadi kita sebutkan. Ya. Kakeknya. Kemudian ya kalau ada anak yang sudah dewasa besar ya anaknya. Kemudian pamannya. Nah, itu di antara urutannya. Baik. Berikutnya, saya ingin sekali berbakti kepada kedua orang tua, akan tetapi saya merasa tidak nyaman jika bersama dengan orang tua karena trauma masa lalu. Yang keduanya, termasuk saya, keras dalam yang kedua orang tua saya termasuk keras dalam mendidik ya. Dan saya bersama orang tua membuat saya futur. Bagaimana yang sebaiknya saya lakukan? Kalau memang kondisi seperti yang disebutkan, diantaranya bahwa bila hidup bersama mereka akan membuat menurun semangat istiqomahnya, dalam mengikuti sunnah Nabi, maka dia tidak mesti hidup di tengah-tengah mereka dalam keseharian. Dia tetap di rumahnya sendiri kalau dia sudah punya rumah, ya kan? Maka dia bisa berbakti dengan cara sering mendatangi, sering membantu, sering misalnya memberikan sesuatu dan lain-lain. Tidak lupa pula dengan doa-doa. Ya. Adapun sebab yang pertama yaitu trauma dengan masa lalu yang mereka itu keras, saya rasa kalau hanya itu maka perlu disabari. Kemungkinan dan husnudzon kita kepada orang tua yang bersikap keras adalah demi kebaikan anak, ya. Mungkin ada sisi-sisi terlewat batas, mungkin. Tapi biasanya dasarnya adalah kebaikan anak, ya. Ada beberapa hal mungkin mereka terlewat dari batas yang wajar. Namun pada dasarnya biasanya adalah tujuannya baik, yaitu untuk mendidik anak-anak mereka. Sehingga perlu disabari, ya. Walaupun tentu sesuatu yang berlebihan, keras bukan pada tempatnya, itu sesuatu yang buruk tetap. Namun kalau itu orang tua kita, maka kita perlu bersabar. Bagaimana aturan atau batasan pemberian nafkah kepada anak? Apakah sampai balig atau bagaimana? Ya, yang wajib dia berikan kepada anak itu sampai usia balig. Ya. Namun tentu kita mengetahui bahwa pada umumnya anak-anak sekarang, apalagi umur-umur 10 tahun mungkin sudah balig, sementara dia belum bisa apa-apa, ya kan? Sehingga tetap orang tua berusaha untuk menafkahi anak-anak tersebut. Ya. Pertanyaannya, apabila dia sudah pisah dengan ayahnya, dia bersama ibunya. Ya, seperti yang tadi saya katakan juga. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaannya tiba-tiba ini. Ada hadiah kopiah gratis buat antum dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuannya? Ya akhi, kalau antum mau hadiah gratis kopiah ini, maka syaratnya antum harus beli tas ini. Jadi itu pertanyaan. Baru pertanyaan di bawah. Bolehkah jual beli yang demikian ini? Ya. Jadi mestinya di atas pertanyaannya, kemudian baru kasusnya, ya. Ini tiba-tiba pertanyaan dulu. Apa kasus dulu? Ya. Wallah alam kalau seperti ini maka tidak boleh, ya. Karena apa yang seperti ini biasanya maksudnya adalah untuk melariskan dagangan, ya, maksudnya begitu. Dan yang seperti ini bisa apa namanya bermadharat juga bagi yang lain, ya. Ini namanya hawafis tijariyah, hal-hal yang membuat orang semangat untuk membeli, ya. Dan sebagian ulama mengatakan hal-hal seperti itu terkadang membuat persaingan juga dengan pihak yang lain nanti. Nah, ini kasus yang lain lagi. Yang pertama sendiri sudah menunjukkan bahwa dia tujuan daripada hadiahnya adalah melariskan dagangan. Ya, melariskan dagangan dia, dan ini menjadi syarat, ya kan? Menjadi syarat untuk dapat hadiah. Bisa jadi ada orang yang akhirnya membeli demi hadiah tersebut. Dan sebagian ulama mengatakan kalau seperti itu tidak boleh beli demi mendapatkan hadiahnya, sementara barang yang dia beli sebetulnya bukan barang yang dia inginkan. Jadi wallahu alam, yang seperti ini cara yang tidak benar. Pertanyaan berikutnya, ada istri yang diajak taklim sulit. Sulitnya bukan main. Apakah seorang suami cari lagi? Pertanyaannya dan tulisannya agak sulit ini. Atau pergi, soalnya sering tidak ketemu pendapat. Ya tentu kalau ini sifatnya kasus seperti ini ya. Kalau saya jawab begini saja nanti bisa jadi masalah rumah tangga. Intinya dia berusaha, berdoa, ya kan, dan bersabar. Kemudian yakni apa? Berkonsultasi ya, dengan mungkin ustadz-ustadz tempat ya, kalau urusan yang sifatnya lebih spesifik seperti ini rumah tangga, dan apalagi akan terkait dengan perceraian, ini tidak sembarangan ya kita berbuat, tapi harus betul-betul hati-hati, apalagi kalau sudah punya anak dan seterusnya. Jadi saya sarankan untuk konsultasi dengan ustadz-ustadz setempat ya, tentang permasalahan rumah tangganya. Pertanyaan berikutnya, apabila hak asuh anak yang menjadikan ibu asuh bukan mahram bagi, apabila hak asuh anak yang menjadikan ibu asuh bukan mahram bagi si anak asuh, gimana maksudnya? Apabila hak asuh anak yang menjadikan ibu asuh bukan mahram bagi, Allah, saya tidak paham maksudnya. Bagaimana apabila si ibu asuh tidak dapat mengeluarkan air susunya? Ya, ya ini kalau terkait dengan kemahraman tadi ya. Kalau nggak terkait ya tinggal belikan di toko ya. Tapi kalau terkait dengan kemahraman, saya kurang paham ini maksudnya apa. Kalau tadi yang kita sebutkan, ya kan, dari ibu pindah ke siapa? Pindah ke khalah. Ketika khalah tidak ada misalnya, baru pindah ke ayah. Nah, mungkin pertanyaannya di sini barangkali. Artinya ketika pindah ke ayah dan si ayah itu sudah punya istri lagi, mungkin begitu maksudnya. Sehingga apa, terkait dengan kemahraman. Nah, kalau ini bicara masih pada tingkatan menyusui, nggak ada masalah ya kan, walaupun nggak ada hubungan apa-apa, ini namanya ibu susuan ya kan. Dulu Nabi disusui oleh siapa? Dan dulu di masyarakat Arab hal yang biasa. Ibu susuan sama sekali gak ada sangkut pautnya dengan kemahraman. Ya. Karena ini umur-umur tadi, umur-umur menyusui. Ya. Apakah pahala mengasuh anak perempuan berupa jannah akan sama didapatkan sebagaimana orang tuanya mengasuh anak perempuan? Wallahu a'lam, nampaknya berbeda antara orang tua dengan orang lain ya. Berbeda. Wallahu a'lam. Namun secara umum tentu di sana ada pahala besar mengasuh anak perempuan, karena pentingnya menjaga anak perempuan tersebut dari banyak hal. Mereka adalah orang-orang yang lemah, yang perlu dibantu dan seterusnya. Ya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.